Batu Lening, kecenderungan orang-orang muda kepada dakwah sangat hebat. Eh? Ha, cuma sebagai pesanan. Nak ha, dalam berlomba-lomba eh, buat kebajikan, post hadis, post ayat Quran dan sebagainya. Jangan sampai jadi riak. Benda makna riak untuk dapat pandangan manusia. Ha, kadang-kadang lupa. Eh? Takut-takut lupa. Bagus dah fenomena orang muda minat agama. Tak? Dalam apa benda ni, Facebook, dalam blog dan macam-macam lagi. Neh, tak macam dulu. Dulu kalau sebut orang muda kak, blog dia kak, kacahannya belaka. Neh, lain ni kak, ayat Quran gitu gini. Takut-takut nak mencari populariti, nak suruh orang like dan sebagainya. Punoh jahanam, tak ada pahala. Neh, jadi tugas tu perintah Allah. Like tak like, aku peduli apa? Tak. Neh, mau suka tak suka, aku tak peduli. Siapa masih ayat Quran, aku siapa. Siapa masih ada hadis, hadis aku pun. Nak, neh? Jangan duka cita. Pasal ada beberapa orang, dia post hadis, dia post nasihat, tapi dia duka cita. Dia rakamkan balik duka cita dia tu. Nak, di dalam post yang lain, dia kata, keadaan akhir zaman, tengoklah, saya post hadis pun tak ada orang like. La ilaha illallah. Bapa jadi bodoh gitu. Dah mau post hadis, post je lah. Malaikat tulis tak? Dah malaikat tulis nak benda lagi. Mana nak? Orang like ke malaikat tulis? Ha, jadi malaikat sudah like. Ha, eh? Malaikat sudah like, orang tak sama masuk capur. Pujian manusia tak bawa ke mana. Tapi bila malaikat like, beres tak? Beres. Eh? Ha.